Seu kutho wis tak liwati, seu ati tak takoni, nanging kabeh padha ora ngerteni. Lungamu neng ngendi, pirang taun anggonku golai, seprene turung bisa nemoni. Wes tak coba ngelalekake jerengmu saka hatiku, satenane aku ora ngapusi, isih tresno sliramu. Umpamane kowe wis mulya, lila aku nila, yo mung siji dadi panyuwunku, aku pengen ketemu. Senajan sakedeping mata, tanggo tombo kangen jroning dada. Wes tak coba ngelalekake jenengmu saka hatiku, satenane aku ora ngapusi, isih tresno sliramu. Umpamane kowe wis mulya, lila aku nila, ya mung siji dadi panyuwunku, aku pengen ketemu. Senajan waktu mong sedelo, tanggo tombo kangen jroning dada. Senajan sakedeping mata, tanggo tombo kangen jroning dada.